Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi kita semuanya untuk masih bisa ta'lim sampai hari ini. Dan ini adalah salah satu di antara tanda istiqomahnya seseorang, adalah terus-menerusnya dia bermajlis di majlis ilmu yang disampaikan di situ Al-Quran was-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Maka mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang istiqamah. Amin. Di atas sunnah sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Karena memang istiqamah itu hal yang wajib diperintahkan dalam agama. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadhaw. Istiqomah engkau wahai Rasul. Istiqomah itu apa? Istiqomah yakni sesuai dengan yang diperintahkan padamu. Istiqomah itu selalu taat kepada Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Istiqomah itu adalah itu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ketika kita mengamalkan agama ini dengan sebaik-baiknya, maka di saat itulah kita sedang menjalani keistiqomah. Wa man taba ma'aka, demikian juga orang-orang yang taubat bersamamu, yakni kaum muslimin semuanya, diperintahkan untuk beristiqomah, yakni terus menerus. Istiqomah sama dengan istilah lainnya dawamu ta'ah. Terus menerusnya seorang di antara kita taat kepada Allah, menjalani hal-hal yang wajib, kemudian ditambah dengan hal-hal yang sunnah-sunnah, dalam rangka mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selama kita di atas seperti itu, itulah istiqamah. Itulah yang namanya istiqamah. Istiqamah ini mahal harganya kaum muslimin. Sangat mahal, karena tidak bisa dibeli, tidak bisa dipura-pura, itu enggak bisa. Bahasa Jawanya golembuhan, itu enggak bisa, Pak. Istiqomah ini adalah taufik minallah. Seorang kok bisa dia? Kita ambil contoh. Sholat 5 waktu berjamaah terus di masjid. Ini untuk zaman sekarang ini poin plus, sangat plus sekali. Karena banyak orang yang apa? Yang sholatnya di rumah, bahkan banyak yang tidak sholat. Ada orang kok aktif, masya Allah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Terus dia dahulukan itu dibandingkan dengan yang lain. Ini tanda istiqomah. Ini bisa dilakukan olehnya karena Allah yang memudahkan. Karena Allah yang membuat dia seperti itu. Kalau bukan, maka tidak akan mungkin bisa. Disebutkan di kitab tafsir. Ucapan para sahabat Nabi ketika membahas tentang istiqamah. Lawalallah. Wallahi. Lawalallah. Demi Allah. Kalau bukan karena Allah. Mahtadaina. Kita ini tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Allah. Masallaina. Walatasaddaqna. Kita enggak akan bisa sholat. Kita enggak akan bisa bersedekah. Kita tidak akan bisa beramal saleh. Baik kaum muslimin, istiqamah ini di antara cara atau diantara cara asbab, sebab-sebab untuk seorang bisa meraihnya adalah dengan memperbanyak doa. Kita diajari doa dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafalkan doa ini ya kaum muslimin. Hafalkan doa ini. Rabbana wahai Rabb kami, Allah Subhanahu wa taala, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami, jangan engkau sesatkan hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau tadinya memberikan hidayah kepada kami. Ini doa ya kaum muslimin, maknanya ada kemungkinan seorang walaupun dia sudah mendapatkan hidayah, dia bisa sesat. Masih ada kemungkinan itu. Manusia itu hidupnya berubah-ubah. Kondisinya berubah-ubah. Dulu sebelum mengenal dakwah sunnah, semisal itu. Itu apa maksudnya, Pak? Ya masing-masing kita beda-bedalah. Latar belakang kita beda-beda. Kita berangkat dari beda-beda kita. Sebelum mengenal dakwah sunnah ini. Kemudian Allah berikan kepada kita ilmu sunnah. Ilmu meyakini wajibnya ittiba'us sunnah. Meyakini Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Tak dapat ini. Walhamdulillah. Allah mudahkan kita mendapatkan ilmunya. Dan dimudahkan pula untuk bisa beramal dengannya dalam kehidupan ini. Apakah yang seperti ini dijamin selanjutnya terus dan terus? Nah. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena adanya doa seperti ini. Dan juga Nabi kita alaihissalatu wassalam mengajarkan sebuah doa yang kita mudah-mudahan semuanya hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokokkanlah hati kami di atas agamamu. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini menerangkan bahwa hati manusia itu bisa berubah-ubah. Sekarang baik, besok jelek, jelek, besok lagi baik lagi, jelek lagi. Itulah manusia. Mengalami masa-masa perubahan-perubahan seperti itu. Nah, agar supaya kita tidak berubah setelah mendapatkan hidayah dan istiqamah di atas hidayah, langgeng terus di atas hidayah, kita memperbanyak doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apa yang akan merintangi kita di masa akan datang. Bisa terjadi kekurangan ekonomi menyebabkan seorang di antara kita kemudian tidak taklim lagi. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa kekurangan ekonomi, sesuatu yang berat untuk kemudian dia mengambil jalan pintas dengan cara yang haram. Ketika dia mengambil harta dengan cara yang haram, malu dia kalau dia nampak di majlis salim. Saya sudah kotor. Akhirnya dia hilang. Macam-macam. Bisa karena syubhat. Syubhat-syubhatnya alul bid'ah masuk ke benakmu. Sekarang ini, kalau buka di web-web yang tidak jelas, syubhatnya banyak. YouTube, syubhatnya banyak. Hati-hati. Kita lebih mengedepankan keselamatan akidah kita daripada kenikmatan kita muka-muka itu. Karena apa? Itu semuanya berpengaruh. Pengaruh itu muncul dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Ujian macam-macam ya komisi. Ada kalanya ujian itu adalah perkara hubungan pergaulan antar kita umpamanya. Adanya rasa tidak senang dengan yang lainnya. Mungkin dalam perkara dagang, dalam perkara kerjasama, atau dalam perkara yang lainnya. Bisa terjadi. Dan itu dijadikan sebagai ujian bagi kita. Disebutkan dalam Al-Quran hal itu. Waja'alna ba'dahum liba' ba'dakum liba'din aduwan. Atau fitnatan. Atas birun. Kami jadikan sebagian kalian menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Fitnah dimaksud di sini adalah apa? Membikin dia marah, membikin dia emosi, membikin dia tidak senang, membikin dia sebel. Sampai-sampai gara-gara anak kaya kurang ngaji mani. Lah panjenengan kenapa? Wah, aku tahu gelut kan bikai. Wah, gelut. Itu fitnah juga ya kawan. Yang dengan itu bisa seseorang tidak lagi istiqomah. Karena apa? Adanya baghd. Kemarahan. Macam-macam yang namanya. Masalah problem-problem itu. Waspada. Perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Istiqomah di atas sunnah harganya mahal. Harganya mahal. Jangan karena problem-problem yang ada kemudian tidak istiqomah. Hati-hati, kadang syaitan itu membisiki berbagai macam hal-hal yang buruk-buruk terbayang di benak kita, terbayang di benak kita ini, itu, ini. Hakadza qaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Jangan dikorbankan keistiqomah di atas sunnah. Dikarenakan problem-problem duniawiyah. Eman-eman. Golet maning, susah. Seorang kalau sudah dia meninggalkan dakwah sunnah ini, dia jatuh pada berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, berbagai macam bid'ah-bid'ah, syawat-syawat, syubhat-syubhat. Ini waikomisim untuk bisa mengembalikan lagi. Dia mengikuti dakwah sunnah dengan seksama itu tidak bisa direkayasa. Itu taufik minallah. Taufik minallah. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma di sini waikomisim ada sebuah kiat yang pas dengan pembahasan kita. Kiat tersebut disebutkan dalam hadis yang telah kita baca. Likulli abidin aw amalin syiratun. Semua orang itu ada masa dia putus semangat, down bahasa kitanya. Ngerti down, Pak? Bahasa apa ini down? Bok salah saya bahasa Inggris ya, Pak ya. Turun, drop. Ada kalanya semangat. Itu manusia. Nabi memberitahukan itu. Dua-duanya kaum muslimin bahaya. Loh, kok bahaya? Semangat bahaya? Putus semangat bahaya? Dua-duanya bahaya. Bagaimanakah itu? Kita baca hadis beliau yang telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelum ini. Sebelum ini kapan, Pak? Saking akeh liburan di Kelalen, Pak. Qala Syekh, wala qala Rasulullah SAW, walikulli syiratin fatrah. Fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'ah. Rasul memberitahukan setiap orang ada masa semangat. Coba lihat, semangat itu kata Nabi bisa membawa dia kepada yang bid'ah. Bisa pula membawa dia kepada yang sunnah. Itu semangat. Orang yang bom bunuh diri itu karena apa, Pak? Semangat itu, Pak, mboten dibayar duit. Orang gelem. Semangat. Tetapi semangatnya itu tidak terbimbing di atas ilmu yang hak. Membawa dia kepada bid'ah dolalah. Yang membahayakan dirinya. Membahayakan anak istrinya. Bahkan diikut sertakan dalam pembunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Semangat tanpa terbimbing dengan sunnah. Bahaya, Pak. Dengan semangat harus di atas sunnah. Jangan semangat ini membawamu untuk saya kepengen lagi. Kayaknya sunnah itu kurang loh. Nah, ini dia. Jangan seperti itu. Semangat boleh. Tapi kalau sudah di luar jalur sunnah, Anda jatuh pada penyimpangan. Berarti semangat itu juga bahaya tanpa dibimbing dengan apa? Ilmu. Hati-hati. Jangan sembarangan, saya lagi semangat kok. Sholat terus baiklah. Sholat terus baik, Pak. Nabi tidak seperti itu. Sholat baik, tapi kalau terus menerus seperti itu. Melebihi dari yang Nabi lakukan. Itu bukan menjadi sebuah kebaikan. Hagadha kaum muslimin. Bisa difahami hadirin? Ya. Kata Nabi kita, faman kana syirati la sunnati faqad ihtada. Aflah. Barang siapa yang ketika dia bahagia, ketika dia semangat, ikuti sunnahku. Dan juga ketika dia dalam kondisi sedang down, turun semangat, tetap mengikuti sunnahku. Maka dialah orang yang mendapatkan hidayah. Dan dialah orang yang bahagia. Wa man kana fatratu ila ghairi dhalik faqad halak. Dan barang siapa yang ketika putus semangat atau sedang bersemangat, itu kok larinya kepada selain sunnahku. Lagi semangat berapi-api, larinya kepada khawarij. Semangat berapi-api dalam beribadah, larinya kepada sufi umumnya. Makanya seperti ini, halak kata Nabi, binasa dia. Jangan seperti itu. Demikian pula ketika seorang yang sedang patah semangat, lesu, tidak bergairah, problem banyak, apalagi ikhwan dengan ikhwan, ya, problemnya terjadi. Ya seperti ini kata Nabi, kalau seandainya engkau putus asa, lemah semangatmu dan malah justru menjauh kamu dari sunnah, sehingga kau terjebur pada maksiat ini, maksiat itu, bid'ah mungkin tidak. Tapi dosa bisa terjadi, Pak. Orang lagi dalam keadaan down. Ya, lagi dalam keadaan rendah imannya. Kepikirannya apa, Pak? Ya, kepikirannya ngaji. Kalau seperti itu adanya, alhamdulillah, paksakan ngaji. Aku tanam malas kemenian, tapi yang penting jagunglah. Ngantuk kau apa-apa. Teparinya alasan, Pak. Ngantuk kau apa-apa. Sehingga ini teka. Fakudih saja, kata Nabi. Mendapatkan hidayah dan akan kembali lagi. Karena apa? Iman itu memiliki makanan. Rohani kaitannya. Santapan rohani, ilmu. Sebagaimana jasad butuh makanan. Makanan buat jasad apa, Pak? Di antara fungsinya untuk masa pertumbuhan. Kalau kita ini masa pertumbuhan tidak, Pak? Ya, masa pertumbuhan ke depan. Dan kanan kiri. Melembung. Nah. Makanan itu fungsinya di antaranya adalah apa? Menguatkan fisik dan tenaga. Demikian pula dengan ilmu. Mendengarkan ilmu menjadi kuat lagi. Menjadi semangat lagi. Makanan itu diantaranya menimbulkan apa? Imunitas. Supaya kalau ada syubhat atau syahwat atau penyakit. Bisa ditangkal. Bisa ditolak. Karena apa? Ilmu. Ilmu itu bisa berangsur-angsur. Sebagaimana makanan. Seorang berobat kemudian dimakan makanan yang teratur, yang bergizi. Menjadi sehat. Penyakitnya sembuh dengan izin Allah Azza wa Jal. Demikian pula. Ilmu agama. Mungkin hati kita sedang berpenyakit. Penyakit hati banyak, Pak. Banyak penyakit hati. Mungkin kita lagi kalau pikiran banyak masalah. Dengan ta'lim. Itu bisa terobati sedikit demi sedikit. Hakadha kaum muslimin. Nabi memberitahukan kepada kita. Qala Imam Ahmad bin Syakir. Beliau menyebutkan ucapan Imam Ahmad Syakir dalam menjelaskan hadis tadi di atas. Fi syarhi hadzal hadis, anna hiddatal amri tanaqusu ila hudu'in wa fatratin. Fa yastaidu al-mustaidu fil ibadati wa qad yaghlu fi shiddati tamassuk. Thumma tahdi'u atau tahda'u hiddatu ila qasdin fil amr. Beliau mengatakan yang namanya manusia itu ada masih semangat melambung tinggi. Tetapi pada masa nanti dia akan berhenti. Dia akan apa? Stagnan. Dahdu. Stabil dia. Ya. Kemudian kata beliau, di saat seperti itu, hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Di atas sunnah, ingatkan. Jangan sampai kesemangatan itu, qad yaghlu menyebabkan kamu hulu. Berlebihan. Ghulu. Tahu ghulu ya, Pak ya? Apa itu ghulu? Berlebihan. Melampaui batas. Nah, jangan seperti itu. Wa thumma tahdu hiddatuhu ila qasdin fil amr. Kemudian dia tetap istiqamah di atas sunnah, tenang hatinya ibadah terus. Fa'abana sallallahu alaihi wasallam anna al-fatrat allati ta'qabul ghuluwa yanbaghi an takuna ila sunnah. Al-Imam Ahmad Syakir menyebutkan Nabi dalam hadis tadi di atas mengingatkan ketika seorang sedang semangat tetaplah di atas sunnah. Jangan sampai kesemangatan itu ta'qabul ghulu menimbulkan ghulu. Bagaimana caranya? Semangat tetapi tidak melebih batas. Talabul ilmu. Itu manfaatnya. Mungkin orang ini semangatnya tinggi. Inginnya ibadah terus. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi. Ada tiga orang yang masih ingat. Datang kepada istri-istri Nabi. Yang satu mengatakan aku akan sholat malam sepanjang malam. Dan aku tidak akan tidur. Yang satu mengatakan aku akan puasa sepanjang hari. Dan tidak akan pernah tidak puasa. Puasanya syar'i. Dari subuh sampai maghrib. Bukan ngebleng. Tapi tiap hari. Yang satunya aku tidak akan menikahi wanita. Karena wanita mengganggu dalam ibadah. Hebat mutan pak yang ini pak. Hebat. Bagi orang-orang yang tidak terdidik di atas sunnah. Akan mengatakan. Masya Allah. Luar biasa. Semangat sekali. Sini ke Jogja jalan kaki. Huruj. 3 hari. Ke Jogja. Bayar bis. Antum roha sehat. Karena kesana cepat bisa berdakwah. Ini jalan kakinya dulu yang dibahas. Sambil keselew. Loh keselew kok malah senang. Itu ta'dzib an-nafs. Itu menganiaya diri sendiri. Haram hukumnya. Jangan kau menyakiti dirimu. Tapi itu sebagai gambaran kebesarannya mereka. Jalan kaki. Dari sini ke Jogja. Gelem teman Rika. Ibadah juga bukan itu. Jalan itu menjadi ibadah ketika kita menuju ke masjid. Setelah kita wudu dan kita jalan menuju masjid. Hal itu kaum muslimin. Jangan kesemangatan itu tidak terbimbing dengan ilmu. Maka Nabi memarahi 3 orang ini. Marah Nabi kepada 3 orang ini. Padahal mereka semangat bukan berbuat maksiat. Niatannya tidak berbuat maksiat. Niatannya untuk meraih keutamaan. Sholat sepanjang malam malah salah. Nabi mengatakan, fa'ini usalli wa arkud. Aku sholat malam dan aku tidur malam. Kamu menyalahiku. Tidak tidur, Pak. Kalau kita tidur semalam. Semalam suntuk. Tetapi tidur semalam suntuk itu tidak berarti menimbulkan bid'ah. Tetapi sholat semalam suntuk tidak sesuai dengan Nabi. Ini menimbulkan bid'ah. Karena apa? Dia akan muncul dalam hati dia. Saya lebih baik daripada Rasul. Bahaya itu, Pak. Saya lebih tinggi daripada Rasul. Rasul apa? Sholat cuma 1/3 malam terakhir. Paling 11. Aku berwelas-welas. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula yang satu puasa terus. Tidak pernah berhenti. Itu malah salah. Jangan dianggap ibadah itu terus menerus. Ketika melampaui batas itu menjadi baik. Menjadi nilai plus. Tidak seperti itu. Ini pembahasan pertama dari beliau. Kalau lagi semangat. Tetaplah Anda di atas sunnah. Jangan terbawa. Arus apalagi di zaman sekarang ini. Banyak orang prosana-prosini. Maksud prosana-prosini? Jangan. Kita ahli sunnah. Berjalan di atas ilmu. Jangan terbawa oleh arus-arus yang tidak jelas. Qala Syekh belum melanjutkan ucapannya. Wal aghdu biha wa adamu tahawun bitarkiha hatta yalzim tariqal huda. Nasihat dari Imam Syakir, Ahmad Syakir belum mengatakan. Ketika engkau sedang semangat, pegangi sunnah. Jangan pernah Anda tinggalkan sunnah Nabi. Dengan engkau menganggap remeh sunnah itu. Ini yang tadi saya sampaikan. Semangat. Sampai-sampai mengatakanlah Nabi apa. Kecil amalannya sedikit. Ini merendahkan. Sholat qobliyah subuh kok cuma 2 rakaat. Bakhil teman sih kamu. Waktu masih panjang. 2 rakaat salam. Sampai nanti qomat. Itu lebih baik. Lebih baik atau bukan, Pak? Sholat lu apa jelek? Sebelah mana jeleknya, Bapak? Khilafus sunnah. Karena Anda beribadah, menyelisih sunnah. Ibadah kok menyelisih sunnah? Itu sih angel dipahami, Pak. Banyak orang yang susah memahami, masa ngibadah-ngibadah kok nyelisih sunnah? Sing kepriwe ngibadah nyalai sunnah. Orang paham-paham. Karena dia tidak pernah taklim. Ahli sunnah. Ibadah nyalai sunnah betul Pak? Enggak aja nyalainya juga bingung. Karena ibadah tersebut didasari cuma sekedar apa? Semangat saja. Padahal Nabi mazada Rasulullah an rak'atain qabla fajr. Nabi itu tidak pernah menambahi dari lebih dari 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat saja. Karena Nabi posisinya sebagai imam. Beliau sholat qobliya subuh di rumahnya Aisyah. Kemudian masuk ke dalam masjid dan qomat. Qomat berarti sholat apa Pak? Qobliya subuh. Qomat kok qobliya subuh. Langsung sholat subuh. Tapi bukan berarti Nabi tidak pernah tahiyatul masjid. Belum masuk dalam masjid itu bukan hanya waktu-waktu sholat fardu saja. Sore hari atau mungkin siang hari duduk di masjid. Lo sholat tahiyatul masjid. Hadza qaul muslimin. Maka kalau engkau semangat, jangan pernah memiliki pemikiran lah sunnah kecil, remeh, cuman kayak gitu tok, kurang semangat. Enggak ada yang berbau-bau rame-rame. Ya, berbau rame-rame, contohnya apa, Pak? Luar jalan bawa sepanduk, pakai apa? Ikat kepala, bahkan kadang pakai rambut palsu. Pakai wig. Wignya ibu-ibu dipakai. Na'udzubillah min dzalik. Kata mereka itu bentuk kesemangatan. Mengujat pemerintah. Bentuk kesemangatan. Itu adalah perjuangan Islam. La haula wala quwwata illa billah. Itu menyalahi sunnah. Bukan seperti itu sunnah Nabi mengajarkan kita. Sehingga di zaman sekarang ini hati-hati, Pak. Semangat harus di atas apa? Sunnah. Jangan terprovokasi. Jangan terkompori oleh mereka-mereka para tukang kompor. Yang memanas-manasi situasi dan kondisi. Untuk rame-rame umat Islam. Membenci pihak yang dia tidak sukai. Maka hadirin kaum muslimin, hati-hati zaman sekarang ini. Ini nasihat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan semangat itu juga bahaya. Jika lo tidak di atas sunnah. Demikian pula ketika lagi putus asa. Lemah semangat. Ya. Itu juga bahaya. Karena lebih dekat kepada syaitan. Lebih dekat dengan bisikan mereka. Sudah drop. Imannya sedikit. Kemampuan untuk mendongkrak dia kembali kepada kebenaran itu sangat lemah. Ternyata teman-teman dia dari kalangan ahlul maksiat dan pendosa. Mengrumuninya. Mengajaknya lagi. Ayo dalam menggunakan ku. Akeh jamu nang gonku. Jamu apa? Jamu singgilang nang utak. Khamar, Pak. Hadirin kaum muslimin, saya punya pengalaman. Seorang yang dulunya tukang mabok. Nah, tubuhnya banyak tato. Alhamdulillah ingin bertobat dan sudah mulai ngaji. Dia bercerita tentang teman-temannya. Oh, Pak Ustaz, aku sih mati. Kenapa? Overdosis, mati. Minum, naik motor, tabrakan, mati. Sampai pun dia pernah terjadi seperti itu. Minum, naik motor, tiba-tiba sudah di rumah sakit, patah tulang. Alhamdulillah, tersuri prika. Nenek, mati, beri kabar. Ini. Banyak perkelahian ini diceritakan. Na'udzubillah min dzalik, ada temannya yang hampir putus kepalanya di sabet celurit di Jakarta, di Bekasi. Preman. Dia preman memang. Walhamdulillah Allah bukakan hati dia untuk bisa ta'lim sampai hari ini ta'lim. Maka hadirin kaum muslimin, betul-betul pergaulan itu sangat berpengaruh. Dan dia sangat merasakan itu. Pergaulan sangat berpengaruh. Sebagaimana Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang berikutnya pada nomor ke-468 di kitab kita. Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyandur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu tergantung pada agama teman-teman dekatnya. Maka hendaknya setiap kalian melihat dan meneliti siapakah yang menjadi teman dekat. Loh kok kenapa kaitannya dengan agama? Kenapa kaitannya dengan agama? Seorang itu akan semisal, akan seperti, akan serupa dengan agama temannya. Kenapa kok agama? Saya berikan contoh ekonomi muslimin dan ini terjadi. Ikhwan kita memiliki hobi. Motor, sepedaan, dan ikut grup-grup itu. Akhirnya sering diajak keluar kota. Sering diajak tidak, Pak? Event ini, event ini. Si teman ini membuka peluang untuk mereka-mereka ini, teman-teman yang tidak ngaji ini, masuk ke dunia dia. Akhirnya terbelit di situ. Dia dijadikan sebagai A, sebagai B. Dia disuruh ini, disuruh itu. Oleh grupnya, oleh komunitasnya. Akhirnya dia ngaji pun bingung. Saya ngaji atau komunitas ini. Bingung di awalnya. Terseret, terseret. Akhirnya dia sudah berubah pakaiannya. Karena malu kalau memakai jubah di tengah-tengah mereka. Sudah terus tertarik, tertarik. Sampai akhirnya perubahan drastis pada dia. Sampai suatu hari saya nemui dia dalam keadaan memakai pakaian yang sangat ketat. Layaknya orang-orang yang bersepedaan itu. Dengan celana yang sangat ketat. Yang membentuk kemaluan. Dia minta maaf, saya memang kaget. Den, kayak dia kok ya. Walaupun saya tidak bicara, saya lihat dari jauh. Saya naik motor. Innalillah, ini orang sudah terhanyut sekian jauh. Karena itu memang tidak nampak dalam tahlil. Sayang-sayang tidak pangi? Eman-eman tidak? Eman-eman pergaulan. Awalnya dia seorang ahlu sunnah, aktif masjid, salat berjamaah, tahlil, masya Allah. Perubahan yang nampak dari dia dalam sisi agamanya dikarenakan pergaulan mereka. Padahal pergaulannya bukan urusan agama loh, Pak. Teman-temannya tidak pernah, ayo ngaji sama saya. Nggak pernah, teman-temannya jahil, Pak. Tukang ngudut. Tetapi lambat laun dia ini, ikhwan kita ini, menyesuaikan diri dengan agamanya mereka. Agama mereka contohnya apa? Nggak pernah sholat jamaah. Ya ikut-ikutan. Agamanya mereka apa? Gak pernah taling. Ya gak pernah taling. Agamanya mereka apa? Bercampur baur lagi perempuan. Akhirnya dia ikut. Nah inilah yang dimaksudkan. Larinya ke sana, Pak. Hati-hati walaupun teman-temannya gak pernah ngajari. Ayo kita ini. Gak pernah. Tapi dia otomatis dengan sendirinya apa? Menyesuaikan diri dengan komunitas tersebut. Nabi menyebutkan. Falyandur ahadukum man yukhalilu. Hendaknya setiap kalian melihat. Siapakah yang dijadikan sebagai teman-temannya. Hati-hati. Urusan duniawi sekadarnya. Urusan hobi sekadarnya. Bersepedaan bukan hanya haram. Boleh, Pak. Boleh tidak bersepedaan dengan celana yang longgar? Boleh. Enggak ada kewajiban. Dengan celana yang pendek. Yang ketat. Ya. Tapi karena komoditas. Menuntut. Agar seragam sama. Akhirnya syahwatnya sama. Na'udzubillah min dzalik. Syahwatnya sama. Karena apa? Rasulullah menyebutkan ini. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Dan dia menikmati itu. Menikmati itu. Yang bingung adalah istrinya. Mendapati suaminya berubah seperti itu. Istrinya tetap istiqomah memegangi jilbabnya. Yang syar'i. Mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi baik dia nanti. Hadirin kaum muslimin, ini hal yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang lainnya, beliau menyebutkan al arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa min ikhtalaf wa ma tanaqqar min ikhtalaf. Jiwa-jiwa manusia, roh-roh manusia, batin-batin manusia itu bagaikan seperti tentara yang sedang baris berbaris menyiapkan pasukan. Namanya tentara kan baris berbaris bergrup dengan yang sama. Nggih mboten, Pak? Nggih. Pasukannya negara ini dengan pasukan negaranya. Ini dia. Pasukan musuh dengan pasukan musuh. Hati itu kayak gitu, Pak. Apabila hati itu cocok, ya bersatu. Cocok dengan ahlu sunnah. Cocok dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat itu akan bersama dengan yang semisal itu juga. Akan hati itu senang, akan tenang, akan gembira bertemu dengan ikhwan-ikhwannya di majelis ta'limnya, itu hati. Tapi kalau hati itu tidak cocok, apapun itu akan berpisah. Enggak cocok dalam urusan apa contohnya? Hobi enggak sama, yang satu bersepeda, yang satu hobinya lain. Ya akan bersatu. Satu dalam satu mungkin pertemuan. Tapi hakikatnya tidak bisa bersatu mereka. Tidak menjadi teman karib. Kalau hanya sekedar ketemu mungkin bisa. Tapi tidak menjadi teman karib. Al-bid'ah itu bersatu dengan al-bid'ah yang sejenisnya. Karena apa? Hati mereka sama dalam menilai bid'ah tersebut benar. Hakadah kaum muslimin. Yang syiah dengan syiah. Mu'tazilah dengan mu'tazilah. Khawarij dengan khawarij. Karena mereka apa? Sudut pandang mereka sama. Sesuatu itu benar. Maka diikutilah mereka dan mereka berkelompok di atas. Itu jiwa manusia. Yang dimaksud dengan dibawakannya hadis ini oleh penulis adalah. Mari kita kaum muslimin introspeksi diri. Hati kita ini condongnya itu kemana? Kecintaan kita ini kemana? Maka berarti kita semisal dengan mereka yang kita cintai. Nabi kita menyebutkan dalam sebuah riwayat, Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dia mencintai seorang guru. Gurunya ini siapa? Sufi. Oh berarti dia sama dengan gurunya. Tukang kaya-kaya lah. Ngerti tukang kaya-kaya maksudnya Pak? Ya macam-macam. Ada yang, oh ini gurunya siapa yang disukai? Oh si Fulan. Oh kita kenal si Fulan ini siapa? Oh berarti dia sejenis. Al-mar'u man ahab. Hati-hati itu kaum muslimin. Ketika Anda menggabungkan diri kepada sebuah komunitas, sebuah paham, sebuah organisasi, atau sebuah wadah, itu memiliki makna Anda berarti sama dengan mereka. Hakadah kaum muslimin. Dan itu berpengaruh. Bukan hanya urusan duniawi. Tetapi sampai urusan apa? Keagamaan. Diniyah. Hakadah kaum muslimin. Maka hendaknya berhati-hati. Di masa-masa sekarang ini. Banyak orang yang membuat komunitas-komunitas yang macam-macam. Majelis-majelis macam-macam. Jangan kita sembarangan menggabungkan diri kita dengan mereka. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang kita baca memberikan faedah kepada kita untuk kita berhati-hati selama kita hidup di dunia ini. Jangan sembarangan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.